Mas-masku yang di belakang goyang ya. Rosabella. Bareng-bareng Cahaya juga Java. Bersama. titip cinta spesial buat semuanya yang ada di sini.